Saat kelaparan, saat kekeringan, saat banjir besar, saat gempa bumi. Saat itu pula manusia sadar, tengadah berdoa, mohon pertolongan agar Tuhan segera akhiri ujian. Usai kelaparan, usai kekeringan, usai banjir besar, usai gempa bumi. Saat itu juga manusia kadang lupa berterima kasih atas segalanya. Kadang nama Tuhan tak lagi disebutnya. Di saat hari-hari penuh dengan kesukaan, maka tak jarang iblis jadi kawan paling karib. Di saat hari-hari penuh dengan kedukaan, maka Tuhan dianggap jadi tempat pengaduan. Lupa Tuhan, lupa diri, mencoreng wajah sendiri dengan keapaan yang tiada henti. Lupa Tuhan, lupa diri, mencoreng wajah sendiri dengan keapaan yang menjadi-jadi. Wahai manusia, sadar segera sebelum tiba maut menjemput. Syukur nikmatlah, sujud padanya dalam suka maupun duka. Sadarlah manusia, sadarlah manusia.